hai de love you, love you. Si an hai de, jangan es begitu. Permisi de, aku cinta kamu. Dari follow utasaro, lam jantungnya de kamu so. Gaya oma, mandung hana, jarang rono parayu. Nepe HP, nepe HP, nepe HP. Tuduh abang begitu, cinta abang cuma satu untukmu. Ku siang pun malam terbayang wajahmu, kamu ikut rinduku padamu. Percaya deh sama abang, han mungkin gado menghilang. Excuse me, hai de love you, si an hai de, jangan es begitu. Permisi de, aku cinta kamu, dari follow utasaro, lam jantungnya de kamu so. Gaya oma, mandung.